Halaqah yang ke-18, penjelasan kitab Nawaqidul Islam karangan Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Nah, di antara mereka ada yang beralasan kita ini adalah seorang hamba, sementara Allah SWT adalah Al-Khaliq. Kita di dunia ketika bertemu, ingin bertemu dengan seorang presiden, seorang kepala negara, kita tidak bisa langsung bertemu dengan presiden tersebut. Tidak bisa menyampaikan permintaan kita secara langsung. Di sana ada menteri, di sana ada ajudan, di sana ada pembantu-pembantu. Sulit seseorang untuk sampai ke sana kecuali dengan melalui perantara-perantara tersebut. Kemudian dia mengatakan demikian pula kita kepada Allah SWT. Kita perlu wasitah, kita perlu perantara yang menyampaikan hajat kita kepada Allah SWT. Ini adalah alasan sebagian. Dan ini adalah alasan yang sangat-sangat lemah. Kenapa demikian? Karena Allah SWT lain dengan makhluk. Allah SWT adalah As-Sami', maha mendengar. Al-Basir, maha melihat. Al-Qadir, yang maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Seandainya manusia semuanya dan juga jin berada dalam satu tempat, masing-masing berdoa kepada Allah dengan bahasanya, dengan hajatnya, niscaya Allah SWT bisa mendengar semuanya dan bisa menunaikan hajat mereka semuanya. Allah SWT ala kulli syai'in qadir, maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Adapun makhluk, maka dia adalah lemah. Tidak bisa dia mendengar beberapa orang berbicara di depannya dalam satu waktu, apalagi menunaikan hajatnya dalam satu waktu. Dia perlu pembantu, dia perlu ajudan, perlu menteri. Apalagi yang diurus adalah jutaan manusia. Apabila kita mengatakan kita di dalam beribadah kepada Allah perlu wasitah, perlu perantara, berarti seakan-akan kita menyamakan antara Allah dengan makhluk. Dan ini adalah bahaya yang besar. Menyamakan Allah dengan makhluk adalah bahaya yang besar. Laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan dia adalah maha mendengar dan juga maha melihat. Apabila di dalam beribadah dia menjadikan wasitah, menjadikan perantara antara dia dengan Allah dengan alasan seperti ini, maka seakan-akan dia telah menyamakan antara Allah SWT dengan makhluk. Dan ini adalah bahaya yang besar. Allah SWT adalah maha mendengar, maha melihat. Oleh karena itu Allah menyuruh kita berdoa kepadanya langsung tanpa adanya perantara. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian telah berkata, berdoalah kalian kepadaku. Astajib lakum, niscaya aku akan mengabulkan doa kalian. Allah tidak mengatakan berdoalah kalian kepadaku dengan perantara, dengan wasitah, dengan wasilah. Allah mengatakan ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu billa'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang diriku, fa inni qarib, maka beritahukanlah kepada mereka sesungguhnya aku adalah dekat. Ujibu da'wata ad-da'i idza da'an, aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila berdoa kepadaku. Allah SWT memerintahkan kita untuk berdoa tanpa adanya wasitah. Dan di antara mereka beralasan bahwasanya kita adalah berdosa, banyak maksiat. Apabila kita berdoa nanti enggak dikabulkan oleh Allah SWT dan tidak diampuni dosa kita. Kita katakan selama kita masih mau berdoa kepada Allah dan masih mengharap kepada Allah, maka itu adalah sebab kita mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Selama seseorang masih mau berdoa mengangkat tangan kepada Allah dan masih mengharap kepada Allah, maka itu adalah sebab dia diampuni dosanya. Sebagaimana dalam hadis qudsi, Allah SWT berkata, ya bena Adam, innaka lau ataitani biqurabil ardi khataya, ya bena Adam, innaka ma da'utani wa rajautani ghafartulak ala ma kana minka wala ubali. Di dalam hadis qudsi, Allah berkata, wahai anak Adam, selama engkau masih da'utani, berdakwah kepadaku, berdoa kepadaku, warajautani, dan engkau masih berharap kepadaku, ghafartulak, maka niscaya aku akan mengampuni dosa. Ala ma kana minka wala ubali, apapun dosa yang engkau lakukan dan aku tidak akan peduli. Menunjukkan kepada kita bahasanya Allah akan mengampuni dosa kita selama kita masih mau berdoa kepadanya dan masih mengharap kepada Allah SWT. Jadi caranya bukan justru kita menjadikan di sana wasitah, perantara antara kita dengan Allah SWT di dalam ibadah. Ini adalah alasan yang tidak dibenarkan. Demikian pula mereka beralasan dengan alasan-alasan yang lain yang semuanya adalah alasan-alasan yang lemah, dan seseorang untuk mendapatkan syafaat di hari kiamat sudah dijelaskan caranya oleh Allah dan Rasulnya. Dan untuk dekat kepada Allah, menjadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala juga sudah diterangkan oleh Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu jangan sampai kita mencari cara yang tidak diterangkan oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan menjadikan cara orang-orang musyrikin, menjadikan cara mereka untuk mendapatkan syafaat dan juga kedekatan kepada Allah SWT. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.